Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Siaran TV One, Siaran Kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Cici Kirani kembali hadir berjumpai Anda, alhamdulillah tentunya di Siaran Kobu. Nah pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang makanan menyehatkan serta halal. Dan ini juga harus kita perlu ketahui dan wajib harus kita lakukan. Karena dari makanan dan minumannya halal, insya Allah kita bisa menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun tujuan kita hidup adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menjaga apa yang kita makan dan kita minum dan dari mana asalnya. Ya, tentunya kita akan membahas insya Allah selama satu jam ke depan dengan Ustaz Taufikur Rahman yang alhamdulillah sudah hadir sebentar lagi tengah-tengah kita, langsung aja kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada buah mengkudu dari Ibu Aisyah, bunga melati dipetik ketemu. Rasa rindu kepada para pemirsa membuat hati jadi pengen buru-buru ketemu. Amin. Silakan duduk Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Dari mana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di sini ya, Neng ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz. Dari pengajian mana nih? Kok pengajian lagi ya? Terus sudah bawanya udah ini sih, udah peruntung pesantren. Amin. Dari mana ini? Aktor rumah sakit Peli. Neng, kalau di sana lu makanan dijaga kali ya, Neng ya? Gak boleh ada kuman. Terus nicipin gitu satu-satu. Bercanda ya. Terima kasih sudah ada di sini ya. Iya, baik Ustaz. Seperti tadi yang di awal saya katakan bahwa kok misalnya kita ingin menjadi seorang yang beriman, yang bertakwa, yang benar-benar ingin doa kita, ibadah kita gitu Ustaz ya, menjadi penghambaan kita kepada Allah, tentunya kita harus memperhatikan sebenarnya masalah apa ya, kita makan, minum gitu ya Ustaz ya, tapi berdampak besar sekali nantinya kalau kita tidak memperhatikan yang halal ataupun haram ya Ustaz ya. Nah gimana sih Ustaz supaya kita bisa memilih-milih makanan ataupun dengan cara apa supaya kita bisa tahu nih ini mana halal, ini mana haram. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para hadirat sekalian yang hadir di studio, juga Mbak Tika selaku pengatur acara di kesempatan pagi ini. Memang kode poin saja merujuk kepada Al-Quran. Ada beberapa ayat yang dimana Allah telah jelaskan dengan begitu simple, jelas untuk nominasi supaya kita termasuk ketika hal-hal yang kita makan termasuk kategori yang halal. Karena kalau yang baik juga belum tentu halal. Tapi kalau sudah enggak halal, ya otomatis jadinya baik. Nah, Quran menyebutkan, ya saya ingin awali pengajian kita ini dengan merujuk kepada bahasa Al-Quran yang Allah telah abadikan dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah dengan menjelaskan dengan begitu perinci, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kamu memakan al-maitah, bangkai. Wadzamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan segala apa saja yang disembelih tidak menyebut atau selain menyebut nama Allah. Wal munkhaniqatu, yang matinya dengan cara dicekik. Wal mauqudatu, dipukul. Wal mutaraddiyatu, jatuh. Wan natihatu, ditanduk. Wa ma akala sab'u illa ma zakaitum, dan binatang yang diburu oleh binatang buas tanpa menyebut nama Allah. Wa ma dzubiha 'alan nusuf, dan segala makanan yang sudah dipakai untuk sesajen buat kepercayaan yang selain daripada Allah. Nah, ini sudah rinci sekali dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan larangan-larangan. Ketika kita langgar, kita terjerat, maka kita makan yang demikian itu sudah termasuk kalau dalam tema pagi kita ini apa, sudah kita memakan berarti hal yang tidak halal. Kalau kita sering memasukkan ke dalam perut kita terhadap sesuatu yang tidak halal dalam artian berarti haram, Nabi secara objektif telah menyebutkan sebab akibat, idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Apabila yang kita masukkan ke dalam perut kita dari hasil yang halal, yang benar, ia akan ketukar, fa kharaja halalan, juga akan keluar kepada imbas implikasi perbuatan-perbuatan yang halal. Dipakai buat ngaji di titian kalbu, walaupun pagi-pagi, apa, ngantuk apa semangat? Ya semangat, ya, walaupun pagi begini, walaupun di mungkin yang dibilang udah nyeltuk ustaz, obat batuk dari rawa buga, mata rada ngantuk, duduk rada pegel, ya, tapi, ya, insya Allah semangat, tuh. Tapi Nabi juga memberikan di akhir hadis ini, idadah olah haroman, apabila yang kita sering masukkan ke dalam perut kita, dari hal-hal yang haram, tidak akan dikutukar. Fakhorja haroman juga akan mempunyai imbas, mempunyai implikasi mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Itu urgennya makanan yang kita makan. Subhanallah, berarti bukan hanya kita menjadi makanan. Kadang-kadang kalau misalnya kita ke restoran, kita cari label yang halal ya Ustaz, yeah. Ya. Tapi sebelum mungkin cara penyajiannya pun juga dijelaskan sebegitu rinci di Al-Quran ya, subhanallah. Makanya jangan heran ketika Al-Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, semestinya setan, ya setan di sini setan yang bukan bisa keluar ketat loh. Itu bahwa tapi kalau ngaji dia serius bahwa pasti nanti iya ustaz obat batuk dari pamulang, mata rada ngantuk dan buru-buru pulang. Nah ada di sekalian, jadi sampai yang Imam Ghazali menjelaskan untuk setan orang-orang beriman harusnya harus menjadi mereka menjadi lawan-lawan setan yang kurus. Tapi buat orang-orang yang tidak beriman, dia akan gemuk-gemuk. Maksudnya bagaimana? Ketika orang yang beriman, Allah Karim udah labelnya halal, begitu dia pegang, ya mengucap sebelum masuk ke dalam mulut kita, kita makan, dia nggak lupa untuk membismillahkan alias dengan menyebut nama Allah. Ketika di situ kita sudah kolaborasi dengan Allah, zahir dan batin kita sedang beribadah, juga sedang menghilangkan rasa lapar kita. Jadi ibadahnya dapat, menghilangkan rasa lapar pun juga dapat. Kenapa? Di situ setan gak ikut ambil bagian. Tapi jangan coba-coba. Makan boleh banyak, boleh lahap, tapi kita lupa untuk kolaborasi dengan Allah. Zahirnya kita sedang masukkan ke dalam perut kita, tapi hakikatnya yang kenyang adalah setan. Jadi sampai Nabi mengajarkan secara objektif, jika kamu lupa di awal, begitu buka puasa, karena saking sudah nafsu melihat makanan, dan begitu tinggal sesendok nih, ya Allah, belum mengucap nama Allah. Ya, ini buat pemirsa di rumah, juga buat kita semua, saat terjadi demikian, Nabi mengajarkan, netralkan dari makanan pertama, rubah ucapannya, enggak jadi bismillahirrahmanirrahim, agak dirubah sedikit, Nabi ajarkan bismillahi fi awalihi wa akhirih. Saya ulangin bismillahi fi awalihi wa akhirih, supaya flashback yang tadi ketika dimakan bersendok-sendok enggak mengucap nama Allah, jadi dinetralkan lagi dengan menjadi ibadah, dengan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu urgent. Subhanallah, berarti Islam itu Masya Allah ya, dalam hal makanan pun kita juga diniatkan ibadah ya Ustaz ya? Masya Allah, kita duduk di sini pun pagi ini ibadah juga ya Ustaz ya? Amin, Insya Allah. Subhanallah, baik, nanti kita akan juga kembali pemirsa tentunya di titian kalbu. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di titian kalbu dan kita masih membahas tentang makanan yang menyehatkan dan halal. Nah, bicara mengenai makanan menyehatkan dan halal, tentunya kalau misalnya kita bicara yang haram, yang kita tahu adalah daging apa, Neng? Jangan ngajak ke sini dong. Ya sih gitu. Bisa kan nunduk, Neng? Nah, Ustaz, yang kita tahu kan sebenarnya daging, saya nunduk nih, daging babi gitu ya, nih Ustaz ya. Sebenarnya ada nggak sih kayak daging-daging yang lain gitu yang memang dikategorikan haram, Ustaz? Ya, makanya Al-Quran itu kan boleh dikatakan sudah bagus ada diatur aturan-aturannya. Cuma untuk menjelaskan daripada Al-Quran itu, ada mafadirul ahkamistan, ada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau merujuk kepada Al-Quran, ya kita tidak akan temukan yang namanya dilarang karena punya tari, dilarang karena buah. Nah, itu yang menjadi penyempurnanya apa? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang dilarang karena hidup di dua alam. Ada yang larangannya karena buah, ular. Ya, mana lagi? Ada yang karena ya, punya tari. Juga betul-betul beberapa hal itu diantaranya yang hewan-hewan betul-betul buat. Nah, itu hal-hal juga termasuk dilarang oleh agama. Nah, itu juga di Al-Quran yang didapatkan. Tapi ada di hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita boleh tahu, harus tahu itu. Gitu. Karena kan gak sedikit di zaman sekarang yang ikut-ikutan karena ngetren gitu kan, membolehkan makan daging ular gitu kan. Nah, banyak hati-hati juga katanya Ustaz. Itu ya, memang yang namanya makanan yang dimakan itu akan berdampak kepada perbuatan. Nah, makanya Islam itu mengatur gitu, supaya nanti karena kan yang namanya makan itu bukan di dalam diri kita kumpul dua sifat, alias pertama sifat malaikat dan sifat binatang. Makan itu kebiasaan, bukan malaikat, kebiasaan binatang. Dan itu ada dalam diri kita. Nah, ibadah, berpikiran secara sehat, itu kebiasaan para malaikat, kumpul jadi satu. Ketika yang kita kedepankan kebiasaan binatangnya, memakan apa saja, rambu-rambu agama diterjak, jangan heran kalau nanti akal jadi nomor dua, nafsu nomor pertama. Kalau manusia sudah begini kondisinya, badan boleh badan manusia, tapi sifat perilaku nggak beda dengan binatang. Ini celaka. Nah, mana lagi di dalam diri kita akui ada sifat kebinatangan, suka makan, itu nggak munafik, gitu. Ya, tapi kalau diniatkan dengan cara ibadah, bahkan jadi betul-betul rangkaian ibadah. Tapi yang kita kedepankan akal. Oh iya, ada aturan rambu-rambu agama, kita teladani, kita patuhi. Makan juga kita yang manusia hidup butuh yang namanya makan. Makanya Nabi mengajarkan, Nabi selalu makan, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita menjadi pertanyaan, kapan kita berhenti makan? Belum habis, buatan masih nyampe lagi apa? Ustaz tanggung, ayam pitik dimakan tikus, ambil plastik buat dibungkus. Jadi perlu sekali ketika kita kedepankan sifat yang namanya akal malaikat, maka jadilah kita badan boleh berbentuk badan manusia, tapi sifatnya, akhlaknya melebihi kualitas daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih mana yang mau kita kedepankan. Nah, ini makanan sangat betul-betul mendukung sekali untuk kepada iman, kepada perbuatan manusia. Iya. Kesempatan dulu ya. Silakan. Sama Neng mau bertanya, Neng silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fitriani Acibuan. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam kan Ustaz, ada dalam makanan itu ada yang diharamkan gitu ya. Di antaranya itu makanan yang mengandung khamar. Dan dalam Al-Qur'an juga sudah jelas kan innamal khamru wal maisir gitu al-ayah. Dan di dalam, kalau kata Allah, di dalam usul fiqh juga ada kan hukumnya al-amru lil-wujub an-nahyu lit-tahrim, kalau kata Allah gitu ya Ustaz. Benar. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau dengan arak yang digunakan sebagai campuran obat, bagaimana kan hukum asal dari arak itu sendiri adalah haram, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, pertanyaannya. Silakan Ustaz. Apa dalil-dalilnya? Ustaz jadi ini. Enggak. Ya. Nah, karena tadi nanya pakai dalil, ya cukup kita pinjam bahasa Nabi berbicara khamar sudah objektif. Ma askaro katiruhu fagaliduhu haram. Yang namanya khamar, ma sesuatu yang bisa mendatangkan kepada memabukkan. Katiruhu, jangankan banyaknya. Goliluhu, jangankan sedikitnya, haramun, adalah hukumnya dilarang. Ustaz bagaimana? termasuk ketiga dalilnya untuk pengobatan, ketika melanggar kepada ketentuan yang telah diatur oleh nas, tetap hukumnya adalah haram. Begitu adik. Yeah. Misalnya kita butuh obat-obatan gitu, yang paling misalnya kita lakukan pertama kali mencari obat adalah yaitu berkaitan dengan khamar itu ya Ustaz ya, zat-zat yang memang memabukkan itu. Iya. Yeah. Kecuali memang kita dalam keadaan darurat gitu Ustaz. Darurat ini dalam artian ada satu kejadian dikutip oleh Syekh Jamiluddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibadnya, juga di dalam kitab-kitab yang lain banyak kita temukan. Seorang ibu yang dimana bahkan dia nama boleh dikatakan muwafaq ini ketika dia tidak berangkat haji. Lantas Abdullah ibnu Mubarak yang sedang berangkat haji, selesai sudah melaksanakan ritual haji, terjadi dua dialog antara dua malaikat di Masjidil Haram. Mengatakan semua yang berangkat tidak ada yang keterima kecuali seorang yang dia sedang berada di kampung halaman. Nah, namanya adalah Muwafaq, tinggal di Damsyik, di Damaskus. Seorang, bukan orang hebat, cuma sebatas profesi tukang tambal kol sepatu. Penasaran si Abdullah bin Mubarak, dia cari, ketemu ternyata begitu rasanya, dia tanya, karena dia sudah niat berangkat haji, ketika istrinya sedang hamil, hamil muda, lantas mencium bau masakan yang begitu nikmat. Akhirnya keinginan orang yang hamil, nanti kalau ada hamil tuh, ya, asal hamil muda, ada istilah ngidam. Betul Pak Cici? Kalau ada di sini, tolong ngidamnya ngidam enak ngeliat duit. Ya, tapi kalau sedikit Ustaz, kalau banyak enggak ya. Nah, singkatnya begitu dia minta kepada suami mencarikan, dapatlah dari sebuah gubuk, tiba-tiba keluar seorang ibu parubaya mengatakan, maaf buat ini daging, halal buat kami, haram buat Tuhan. Si Abdul Muwafaq tidak paham. Maksudnya bagaimana Ibu? Ini halal buat kami. Kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Punya anak yatim, sudah kelaparan. Kalau kami tidak makan, maka anak kami akan meninggal dunia. Begitu kami ke tengah hutan, hanya kami dapatkan bangkai keledai. Yang ini sedangkan olah adalah bangkai keledai. Halal buat kami untuk menyambung hidup. Haram buat Tuhan dalam kondisi kecukupan. Akhirnya saya jadi berangkat haji. Uangnya disedekahkan. Tapi walaupun dia berangkat haji, yang haji 600 ribu orang, tidak ada keterima kecuali dengan sebab pelakuan daripada dia bersedekah kepada tetangganya. Pahalanya melebihi daripada pahala orang-orang yang haji. Itu mengenai makanan dalam kondisi kedaruratan. Ya. Nah, baik. Neng, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Neng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nima dari Akper Pelni ingin bertanya, bagaimana sih Ustaz cara kita menyikapi timbulnya suatu fatwa baru tentang haramnya suatu makanan? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ustaz mohon maaf kita harus break dulu, dijawabnya setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tentunya jawaban dari Ustaz Taufiqur Rahman. Seperti apa jawabannya? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Titian Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pagi ini kita membahas tentang makanan yang sehat dan halal. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana tentang hukum fatwa. Iya, pada fatwa-fatwa baru ya. Iya, silakan Ustaz. Iya, yang di situ memponis ada yang halal, haram. Ada sekalian contoh dalam artian banyak seperti duhon, itu bukan makanan ya. Rokok. Gitu. Nah di sini ya, Ustaz lebih cenderung ingin mengajak kepada adik-adik akademis ini mahasiswa berpikir secara logik. Ada kaidah usul fikih yang menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemafsadatan, kerusakan, muqaddamun lebih diutamakan daripada hilangnya kemaslahatan. Ketika ada fatwa yang demikian, fatwa-fatwa baru, kita lihat kepada si subjeknya, pelaku. Seandainya ini ada di perempuan, dalam kondisi ya sudah nanti masuk jenjang pernikahan, hamil pula, mengandung. Nah, di situ memang nggak ada nas yang secara otentik langsung label haram. Tapi lihat kepada mafsadat dan maslahatnya. Ketika banyak mafsadatnya, Karena fatwa itu dibuatkan untuk tujuan timbulnya islah buat si pelaku. Gak ada yang untuk tujuan untuk mencelakakan. Jika itu perempuan lagi hamil pula dan di situ sudah sedang berbadan dua, kira-kira banyakkan maslahatnya apa kerusakannya kalau dia merokok? Nah, ya itu silakan masuk buat dirinya apa? Jadi jangan masuk kategorinya jadi arok. Nah, seorang pelajar, santri, siswa nyari uang belum becus. Iya, belajar ke depannya masih panjang. Di situ sudah apa? Melanggar aturan, sudah seperti orang mampu. Di situ banyakkan maksudnya ketimbang maslahatnya. Nah, di sinilah timbullah atau tujuan fatwa dikeluarkan untuk timbulnya kemaslahatan. Jadi silakan kalau hal yang demikian memang awalnya dari khilafiyah, perbedaan pendapat dari para ulama, saya rasa kita tinggal pulangkan kepada logik kita. Kira-kira maslahat apa mafsadat ini? Kalau maslahat, gitu, silakan. Mafsadat, ya jangan diteruskan. Kayak misalnya orang sudah divonis sakit jantung gitu masih merokok aja gitu ya, itu mah keterlaluan gitu. Baik, Neng, ada yang mau bertanya silakan, Neng. Ada lagi? Ya. Oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islamic Syafi'iyah. Nah, saya ingin tanya kan, Ustaz, bagaimana sih kita menyikapi produk yang kehalalannya itu meragukan? Ya, makasih. Ya, di dalam ya, ini bicara kepada anak santri ya, anak-anak Safiya, ada kalau gaji kita bulughul maram di bab masalah makanan itu ada hadis. Ya kalau ini mah jelasin gini sama aja ngajarin di Qur'an. Ya, kita bicara main ilmu akbar nih. Jadi mau jangan cemburu ya. Gitu. Ada hadis begini deh. Ya al halal bayyin. Halal jelas. Wal haram bayyin. Saya maksudnya jangan cemburu karena saya nemuin di sini gitu. Ya, wal haram bayyin dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma dan pertengahan itu adalah yang remeng-remeng. Namanya kalau secara hukum fikih syubhat. Nah, untuk hal yang demikian, kondisinya ketentuannya agama mengatur ada baiknya kita tinggalkan. Gitu. Karena sesuatu yang syubhat, ya akhirnya karena sesuatu yang betul-betul di pertengahan. Mau dibilang halal juga enggak, dibilang haram juga enggak. Nah, ini ada baiknya apa? Tak mayuriduka ila mayuriduka. Kata hadis Nabi, tinggalkan sesuatu yang merugikan, meragukan, dan beralihlah kepada sesuatu yang meyakinkan. Begitu, ada ya? Ya. Mungkin kalau misalnya kita datang ke restoran atau tempat makan gitu, memang kita tahu nih halal, cuman kok nggak ada logo dari MI gitu ya Ustaz ya? Ya. Ini halal apa enggak? Oh, kata orang restoran ini halal, tapi menurut kita, kayaknya nggak yakin, lebih udah tinggalkan saja ya Ustaz ya. Nah, itu demikian agama mengajarkan tinggalkan segala hal yang meragukan hati kamu, beralih kepada hal yang meyakinkan. Iya, baik. Nah Ustaz, kita bicara mengenai makanan sehat, seperti yang kita tahu kan, kita tahu madu ya Ustaz ya, itu yang bisa bikin badan juga insyaallah fit. Terus kurma, minyak zaitun. Nah itu, apakah makanan sehat itu yang memang kita harus makannya dan apakah memang harus kita wajib memakannya atau memang itu sekedar makanan sehat yang insya Allah juga kita sebagai seorang Islam yang memang itu disebut makanan sehat Ustaz? Iya, nah, kalau yang tadi disebutkan baik itu yang namanya madu, memang makanya dalam Al-Quran ada surat namanya An-Nahl, surat lebah, ya karena memang apa itu dianjurkan sekali bahkan agama menganjurkan kita orang beriman supaya hidup masalul mukmin kama salin nahli seperti via sifat lebah gitu kan. Mana lagi madu memang yang jelas tadi kurma memang jelas-jelas itu merujuk kepada perbuatan Nabi yang Nabi sering melakukan. Jadi jelas-jelas sudah halal dan juga thayyiban. Otomatis akan menimbulkan mensana intrusin. Gitu. Di dalam tubuh yang terdapat jiwa. Nah, Ustaz mau ngomong gitu maksudnya. Iya. Yeah. Yeah. Kalau ini ngomong sama insya Allah sama akbar ketemu ya. Gitu. Nah, jadi memang sampai ada bahasa Nabi begini, Mbak. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid da'i. Orang beriman yang gawi, yang sehat, yang kuat, lebih dicintai oleh Allah ketimbang ketimbang orang mukmin yang apa-apa lesu, lemah, ya, udah ngoyo. Nah, itu agama saja membedakan. Nabi sangat mencintai kepada umatku nanti di akhir zaman, begitu hari kiamat, sampai Nabi menyuruh perbanyak keturunan. Tapi di situ Nabi yang dimaksudkan banyak di situ yang berkualitas. Nabi juga saya rasa ada rasa iba. Ya Allah, bahasa orang Jakartanya, umat gue segini banyaknya, tapi nggak ada menang-menang goroyokan doang. Ya, nggak ada yang mendingan. Nah ini, nah, makanan yang kita makan akan berimbas kepada SDM-nya. Nah di situ makanya agama mengajarkan apa? Tadi yang mbak tanyakan ada yang namanya madu, ya dianjurkan sekali. Karena di situ sampai Nabi menyebutkan masalah orang mukmin tadi seperti nahal, lebah. Pertama yang namanya lebah itu lebah boleh dikatakan yang di mana dia hidup tidak mengganggu kepada orang lain. Maksudnya dia punya habitat. Kemudian ketika sudah bersarang, jangan coba main-main sama sarang lebah. Itu dia punya prinsip, musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu janganlah. Kita iseng-iseng gitu, hancurkan sarang lebah. Kemana saja dikejar, sampai masuk ke dalam kolam apa, dalam air, ditungguin itu dia. Ya orang mukmin juga begitu. Jadi dalam artian, dan lebah ketika dia bersarang, gak sembarangan loh. Gak ada istilah lebah, begitu bikin sarang dipontoke, gak ada. Dicari tempat yang kokoh. Itu lebah. Orang mukmin pun begitu demikian adanya. Tapi lihat lebah punya prinsip. Di mana dia bersarang itu nanti yang dihasilkan adalah madu. Dalam artian kita orang mukmin kita tinggal dimanapun jangan sampai timbul kemaksadatan buat orang lain. Jadikanlah begitu kita dimanapun kita tinggal ada rasa kesenangan buat orang-orang lain. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh diri kita hal-hal yang manfaat buat orang lain. Begitu. Iya, manfaat bagi orang lain. Karena itu tadi ya, kalau kita ngomong bicara madu gitu ya, ya memang benar sekali ya Ustaz ya, sampai kapan, kadang kalau bisa anak kita sedikit panas, misalnya udah dikasih madu gitu ya, banyak sekali hasilnya. Nah Ustaz, kalau misalnya kita bicara halal nih, kita sering kali kayak tadi misalnya, kita memberikan obat atau makanan, misalnya anak kita lagi sakit ataupun orang tua kita gitu ya, saudara kita. Tapi terkadang kita suka gini, ini lo kasih itu deh, ini sembuh, kasih madu deh jadi sembuh. Kadang kita lupa dengan Allah, karena Allah yang maha menyembuhkan ya Ustaz. Yeah, ya bagaimana sih Ustaz supaya memang benar-benar segala sesuatunya atas izin Allah. Iya, memang apa nggak boleh salah ucapan. Ya kalau ketika kita salah ucap tergelincir jadi musyrik menurut syirik. Jadi sekedar mengingatkan, jangan mengucap, waduh, kamu sembuh dah, berkat minum madu semalam. Nah itu tergelincir kita kepada kata-kata syirik. Alhamdulillah berkat izin Allah, sebabnya sedikit kok, cuma minum madu aja. Alhamdulillah. Bisa kan? Nah ini, ya buat pemirsa juga kita jangan salah dalam memberikan satu sedikit teman. Supaya kita gak tergelincir kepada kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Karena bisa juga mengenai makan dan minuman yang halal ini tentunya berakibat pada ibadah kita dan perilaku kita. Kenapa bisa nyambung ya? Kita akan temukan jawabannya. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Ya baik pemirsa, ternyata makanan atau minuman yang kita makan dan minum sehari-hari ternyata berakibat baik kepada ibadah kita, kalaupun kita memakannya dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, karena ibadah juga ya Ustaz ya. Nah, berarti memang Ustaz berkaitan ya, apa yang kita makan, yang kita minum itu soalnya masuk ke perut kita dan di sana itu, kok misalnya kita makanan yang haram, seringkali kita melihat ada orang emosian, terburu-buru, apakah memang pengaruhnya seperti itu Ustaz? Ya, sampai dalam riwayat yang sahih yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendapatkan hadiah dari kebangsaan Romawi, seorang tabib. Tahu tabib ya? Dokter. Ya, dapat hadiah buat umat Islam di Madinah. Dokter ini diberikan kepada umat Islam di Madinah dan tujuan untuk buka praktek di Madinah dan bagi merasa masyarakat penduduk Madinah yang apabila terjadi marid, sakit, maka di situ diberikan keluasan untuk berobat secara cuma-cuma. Buka praktek, sudah buka ya tempatnya, pasang pelang. Ternyata itu jagain dari tiap hari sampai setahunan, gak ada yang pada berobat. jadi nggak laku banyak dia. Nggak ada berobat. Tutup gitu, Ustaz. Bukan tutup. Jadi dia buka praktek selama setahun, orang Madinah nggak dapat berobat. Sehat semua. Sehat semua. Dan cuma ini kita ingin tahu dokter ini, kepada Nabi kita Muhammad, dia curhat, ya Rasul, ini penduduk Madinah rasanya apa ya Rasulullah? Ya belum pernah nemuin setahun, nggak ada yang pada berobat, berarti sehat semua. Kalau di Jakarta kan rumah sakit kan ngantri. Bahkan kadang-kadang ya ada sudah enggak muat kan akhirnya enggak sedikit kan, Pak. Nah, apa ya Rasulullah letaknya? Karena Nabi jawab, ya penduduk Madinah, mereka ikut ajaran yang aku ajarkan. Jawaban Nabi berkaitan dengan tema kita pagi ini. Mereka selalu mengandung enggak ada larangan dalam hal yang dimakan. Cuma resepnya yang pertama, apa? Mereka selalu makan ketika mereka lapar dan bisa menahan kontrol emosionalnya, berarti sebelum kenyang. Ini kan kadang-kadang yang begini kita lupakan, begitu udah kena penyakit baru udah. Ini pantangannya ini. Secara hukum apa semuanya mubah, boleh. Itu dalam artian boleh yang sesuai dengan aturan agama. Nah di sini memang aturannya yang kadang-kadang kita lupakan. Makanya Al-Durnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya, dia buat para santri, buat kita yang masih gemar belajar dan memang kewajiban belajar, bahkan garansi Nabi minal mahdi ilal lahdi sampai kita masuk liang lahat. Nah, ada aturan berkaitan dengan makanan, makanya kata Kanjeng Nabi salah satun yubghiduhumullah min ghairil jurmin. Tiga macam perbuatan yang kita tidak berbuat maksiat tapi dengan sebab tiga perbuatan itu Allah murka, Allah benci, Allah enggak resep. Padahal enggak berbuat maksiat, salat jalan, berbuat ibadah jalan, tapi dengan tiga perbuatan kita kerjakan Allah jadi murka. Gimana? Pengen tahu? Oh gitu. Ya, yang pertama kata Kanjeng Nabi al-akul. Orang yang mempunyai kebiasaan tukang makan. Jadi tukang. Gitu. Tukang makan sama pengen makan lain ya Ustaz. Ya? Gitu. Punya kebiasaan tukang makan. Siapa mau makan? Sehingga ada istilah, waduh, itulah sana seperti karung-karung bolong. itu larangan sekali buat mereka-mereka yang masih gemar, banyak menghafal. Buat kita yang masih terus belajar, ingin kita menghafal, kita cepat, hilangnya juga lama. Dalam artian agama mengatur, itu tiga perbuatan yang walaupun tidak berbuat maksiat, tapi Allah jadi murka. Al-akul. Apalagi yang kedua, wal-bakhil, pelit. Yang ketiga, wal mutakabbiru, yaitu sifat sombong. Nah, berkaitan kita enggak membahas pada dua hal. Yang pertama Nabi urutkan, yaitu orang punya kebiasaan gemar makan. Nah, mungkin sebelum belajar nih, neng-neng di sini ya, makan dulu berarti apa harus enggak makan dulu nih? Karena gimana neng? Karena itu kan kalau misalnya kebanyakan makan juga hilang konsentrasi, nggak makan juga konsentrasi. Korelasinya lah. Makanya Mbak Ica ya. Ya bukan berarti kita nggak boleh makan. Iya. Ketika Al-Imam Ghazali menjelaskan, kita di hati ini, ya kan cermin akan menjadikan penyakit jasmani kalau hati kita udah nggak bersih. Nah, di antaranya penyakit-penyakit hati itu akan memudahkan sekali untuk menimbulkan penyakit jasmani. Nah, salah satu di antara resepnya, makanya Al-Imam Ghazali menyebutkan, apa disebutkan di situ, supaya membanyakkan melakukan puasa sunnah. Kalau bahasa agamanya, ikhla'ul basad. Banyak mengosongkan perut. Bukan berarti tidak makan. Dalam artian di sini kita sedikitkan meminimalisir kebiasaan binatangnya. Nah, di situ akan menumbuhkan hati yang sehat. Kalau hati sudah sehat, insya Allah jasmaninya juga kuat. Ya, kembali kepada mensana lagi. Dan... Iya. Iya. Karena itu kalau misalnya kita udah sakit gitu ya, ya tadi kata sebenarnya ya, ada pantangan-pantangan gitu ya. Tanpa kita sadari mungkin masih muda nih, makan yang enak aja dulu gitu. Kalau pantangan udah tua gitu ya, apalagi iya. Udah bilang, oh sakit ini gitu. Nah, ya, biar seimbang nih Ustaz. Muda juga kita bisa jaga kesehatan kita, ya kan? Di saat tua juga alhamdulillah dengan izin Allah juga kita sehat gitu. Nah, gimana sih Ustaz supaya kita benar-benar makanan yang kita makan ini halal, thayyibah gitu dan pastinya juga membuat jiwa rohani dan jasmani kita sehat? Iya, pertama ya ketika kita membelinya kita upayakan uangnya dari hasil yang halal dan kita tahu ketika memilih itu ya, karena uangnya halal makanan thayyiban yang baik, dan ketika memasukkan ke dalam perut kita jangan pernah lupa untuk menyebut kolaborasi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlakuan kita makan gak hanya menghilangkan rasa lapar, hilang rasa laparnya iya, pun juga rangkaian kita masukkan ke dalam perut kita juga termasuk meminati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis melawan kita setan itu akan jadi kurus-kurus. Iya. Nah, kebahagiaan mereka begitu. Iya. Nah, saya seringkali kalau misalnya makan, kita pengen makan makanan yang sehat gitu ya. Bagi kalau misalnya kita ke suatu daerah gitu Ustaz, yang memang di situ nggak ada makanan yang halal gitu Ustaz. Nah, apakah memang kita pengen memang makanan kita itu jadi ibadah, atau sebisa mungkin kita cari ini makanan yang halal di satu tempat itu, atau ya udah tadi kata Ustaz puasa sajalah gitu. Gimana sih Ustaz solusinya? Yang mungkin bagi Ustaz juga mungkin suka ya, suka keluar negeri juga ya Ustaz ya. Amin. Kita menemukan banyak sekali daerah-daerah yang memang jarang sekali. Kalau misalkan memang sudah kedaruratan enggak ada, makanya dalam panduan agama ada al-hawafidzul khamsah, penjagaan yang lima, di antaranya ada hifzul hayat, menjaga kehidupan. Kalau memang kondisinya betul-betul kita tidak dapatkan yang halal, yang thayyiban, baru berlaku kaedah. Karena menyambung kehidupan itu lebih utamakan. Memelihara kehidupan. Oh, kita puasa aja, lalu jadi meninggal. Tidak, itu bukan solusi. Nah, baru masuk kaedah. Ad-darurah tabihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan sesuatu yang apa? Yang dilarang. Karena faktor kedaruratan. Dan ini sudah berupaya dan berusaha. Baru jangan baru timbang satu dua rumah, oh udah nih nggak ada yang apa namanya yang halal apa haram itu, belum sampai berupaya dulu mencari begitu. Baik, kesimpulan apa Ustaz yang dapat kita ambil untuk di pertemuan kita di pagi ini mengenai makanan halal yang menyehatkan? Saya ingin mengingatkan buat diri saya, ya para hadirat ada di sekalian, banyak juga pemirsa TV One di mana-mana berada, karena ini makanan berbentuk urgen sekali. Allah abadikan dalam firman yang mengingatkan pada kita dalam surah Al-A'raf ayat ke 179. Laqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh aku siapkan penghuni nerakanya Allah dari jenis jin maupun manusia, yang mereka ketika di dunia lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi sudah tidak merasa, punya mata tapi sudah tidak melihat, punya telinga tapi sudah mendengar, mereka seperti binatang bahkan lebih bijak lagi. Nah, ini di antara faktor penyebabnya karena makannya tidak memperhatikan dengan tema kita pada pagi ini, yaitu yang halal dan juga menyehatkan. Imbasnya akan muncullah manusia-manusia yang berpiawapah, punya sifat berlaku lebih bijak daripada binatang. Na'udzubillah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah, begitu lengkap penjabaran yang diberikan oleh Ustaz di pagi hari ini ya. Semoga kita dan keluarga selalu terjaga dan dilindungi dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita, terutama mengenai makanan ini Ustaz ya. Rambutan nyonya dan kisah, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Rambutannya mana Ustaz? Terima kasih Ustaz waktunya, ilmunya. Neng, terima kasih ya Neng ya. Neng juga terima kasih sudah di sini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda sama satu jam ini. Dan insya Allah kita ketemu besok tentunya di Dirian Kolbu, dan kita akan membahas tema yang berbeda. Sekiranya ini pamit untuk diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.